Oke, mitra bisnis, Kafis Break sore ini adalah marketing small temanya, dan ini menjadi salah satu pointer dari 10 marketing, ilmu marketing ya, tren terbaru dari Bang Kafi Kurnia yang akan diseminarkan juga hari Rabu 10 Maret. Jadi Rabu minggu depan ini nih, tinggal berapa hari lagi. Anda boleh konfirmasi di 633-9160 untuk informasi seminarnya. Jam 9 sampai jam 2 siang, dan temanya memang marketing ilmu macan. Dan ini adalah salah satu dari topiknya nanti. Bang, marketing small ini makin menarik juga karena kita masih punya pertanyaan lagi dari Bang Jamal nih di Pemalang ya. Untuk pemula yang baru startup di usaha handmade, small marketing yang paling efektif itu yang seperti apa, Bang Kafi? Jadi misalnya nih ya, ada satu perusahaan tas gitu ya, perusahaan tas di Indonesia, ya itu yang pemasarannya, dia kecil banget, tapi harganya cukup mahal, gitu loh. Yang dia lakukan adalah, ya dia, dan ini kan handmade juga, jadi sama persis seperti Bang Jamal ini. Nah, dia pertama kali yang dia lakukan adalah dia mengirim tas-tas tersebut. Kebetulan temennya kenal sama teman-teman apa di Hollywood gitu. Jadi dia, wow. Iya. Jadi dia ngirimin tas-tasnya ini ke artis-artis terkenal di Hollywood. Dan ketika itu free ya ngirimnya. Iya, ngirimnya free. Oke. Okay. Jadi begitu dipakai dan kemudian difoto sama paparazzi dan masuk majalah gitu loh. Kemudian itu dipasang dan dipajang, dan itu meningkatkan efektif, dan itu dari mulut ke mulut. Oh, itu kan yang perusahaan tas gitu loh, yang tasnya dipakai sama Julian Moore gitu loh. Julian Moore pakai tasnya dia loh gitu. Jadi kan seperti itu. Ada perusahaan minuman di Jakarta gitu loh ya, yang dulu getol banget. Pokoknya dia setiap kali orang minta kalau orang minta sponsor, dia nggak pernah ngasih duit gitu. Kalau pokoknya kalau dia mau ngasih duit, dia pelit banget gitu. Tapi dia ngasih produknya gitu. Tapi dengan syarat gitu, dia syaratnya gini. Jadi misalnya ada acara, apakah itu acara cuman turnamen football, apa segala macam gitu, dia sponsor. Tapi dia mau tahu dulu orang yang hadir itu siapa gitu. Okay. Nah, terus itu dia bilang pokoknya dia mau, dia nggak mau ngasih produk yang begitu-gitu, dia nyediain SPG, nyediain manajernya gitu loh. Jadi kalau dia tahu di situ ada tokoh orang terkenal, pas minum minumannya sama dia difoto. Nah, terus udah gitu fotonya dikumpulin, jadi seolah-olah dia punya album orang-orang terkenal minum produknya dia gitu loh. Nah, gila itu, dan itu disebar ke bawah, ke warung-warung, ke wholesaler, sehingga menambah percaya diri dari warung-warung dan wholesaler itu. Nah, ini juga harus dipikirkan lagi nih. Iya, jadi kalau jadi nggak usah khawatir ya. Iya, barangnya itu adalah handmade ya, gitu loh. Itu gimana caranya kalau barang tersebut bisa dipakai, dan dia bagaimana caranya nyumbang atau ngasih, tapi harus ada fotonya gitu loh. Iya, kadang tuh gini loh yang nggak dipikirin orang, maunya dapat profit melulu ya. Padahal strategi marketingnya itu juga harus dipikirin banget gitu. Jadi kalau dimintain jadi sponsorship ya mau lah ya. Kasih barang juga nggak apa-apa deh, yang penting barangnya bagus. Oke, mungkin ini lesson to learn-nya aja nih Bang. Apa nih yang bisa disimpulkan dari sejam yang sedikit ini waktunya? Jadi marketing menjadi sedemikian sangat kreatif, dan kita melihat bahwa arusnya itu tidak lagi satu arah, tapi multi arah gitu, arahnya bisa kemana-mana. Dan ini menurut saya membuat bahwa marketing itu menjadi sedemikian sangat menariknya, dan pasti akan lebih menarik lagi nanti tanggal 10. Marketing ilmu macan. Yes, terima kasih sekali Bang Kafi untuk sore ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah telepon maupun SMS. Dan kita akan berikan juga apresiasi untuk Anda nih ya, untuk Bapak Marcel, kemudian ada Pak Aga di Tomang ya, 0813-99-PAS-PAS-PAS, lalu Rian di Jogja 0817-462-PAS-PAS-PAS, dan Jamal di Pemalang 0856-591-PAS-PAS-PAS. Untuk Anda, jangan khawatir, hadiahnya akan kita kirimkan, jadi kita yang akan menghubungi Anda ya, jangan khawatir. Oke, kita tunggu kehadiran Anda dalam seminar marketing ilmu macan bersama Biang Penasaran Kafi Kurnia hari Rabu 10 Maret di Sampurna Strategic Square. Untuk informasi 633-9160. Dan sampai di sini Kafis Break. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ayo Bang Kafi, kita say hi dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Itulah tadi Kafis Break bersama si Biang Penasaran Kafi Kurnia. Sampai jumpa.